Hati-hati. Lagu naon? Lagu naon ya? Jogetna tik tik tik tik tik tik tik hop di wa lu awewe baru cikur hey geus darang dan model zaman jahiliyah make baju temararatut mana ngajarkeun modern teh ai kitu make bujal ditempokeun sagala rupa mode kandul lamun ngobrol jeung maranehna wajana aya nu teu apal naon ari mukena bari ceuri ting cikiki ku ngapeti ngararium di juru diskotik nya Abah Odoy keur naon kandul biar lalaki adol jawab yeuh ah jawab ah ditowe naon cenah Ciwit gila nya di traktir terus ke mana bahaya ya dijam kontang kontang hayu to rek dibawa ke mana nyapas lah penting macena sapuku itu nganana awewe model gitu naon atuh ngaranna apa bertang kening disebut seng seong mah teu narima perni cenah modern lamun bedegong naudzubillahi min dzalik asola perni naon cenah bang rupa jalma kalakuan dongdot toba riting cikiki kumal penting rarium di juru diskotik raba odong nya tenang biar lalaki iseng jalma kalakuan